Imam menangi teresak masih semayang. Dekat batas semayang dan bagaimana dengan makmum? Tak batal. Melainkan siapa jadi hudu nazong semayang itu. Jadi itu barulah rosak semayang. Kalau sengit-sengit gitu, tidak batal lagi. Dimaafkan pada syarat.